menantimu hingga saat cintaku temukan dirimu usai sudah sampai di sini berdiri melabuhkan asmara menikah denganku menempatkan cinta melintasi perjalanan usia menikah denganmu menetapkan jiwa bertahtakan kesetiaan cinta selamanya menantimu menikah denganmu menetapkan jiwa bertahtakan kesetiaan cinta.